Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik sekaligus pendalilan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib di dalam kitab beliau Tanwirul Masalik. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, kita sudah membacakan rukun yang ke-11 dan rukun yang ke-12 dari rukun-rukun salat. Rukun yang pertama tentunya adalah niat, ya, itu sudah kita bahas. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah al-qiyam, berdiri. Ya. Rukun yang keempat adalah membaca surah al-fatihah. Rukun yang kelima adalah ruku. Dan yang keenam adalah tuma'ninah dalam ruku. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah i'tidal dan tuma'ninah di dalam i'tidal. Yang kesembilan dan yang kesepuluh adalah sujud dan tuma'ninah di dalam sujud. Adapun yang kesebelas dan kedua belas adalah al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud, wa tuma'ninatu fihi. Sudah kita bacakan poin-poinnya. Kemudian di sini beliau melanjutkan masih di dalam pembahasan rukun yang ke-11 dan ke-12, yaitu duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah ketika melaksanakannya. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yasjudu sajdatan ukhra mithlal ula." Kemudian setelah seseorang yang salat sujud duduk di antara dua sujud, lalu dia tuma'ninah di dalamnya, thumma kemudian yasjudu sajadatan ukhra, kemudian dia melaksanakan sujud yang lain, mithlal ula, caranya sama seperti sujud yang pertama. Ya, itu sudah kita bahas di dalam rukun yang ke-9 dan yang ke-10. Sujud dan tuma'ninah di dalam sujud. Ada poin-poinnya tentunya ya. Dari mulai meletakkan 7 tulang, yaitu jari jemari kaki, lutut, tulang lutut, kemudian tangan dan kening ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, kata Nabi. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Maka sujud yang dilakukan setelah duduk di antara dua sujud adalah sama dengan sujud yang pertama. Hal ini berdasarkan hadis yang sering kita ulang-ulang, yaitu perkataan Nabi kepada seorang sahabat, "Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau, kata Nabi, sehingga engkau tuma'ninah di dalam sujudmu. "Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Setelah sujud yang pertama, bangkitlah engkau sehingga engkau tuma'ninah ketika duduk. Ini kita sebut dengan duduk di antara dua sujud. Kemudian Nabi berkata lagi, "Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian setelah engkau duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kata Nabi, sehingga engkau tuma'ninah di dalam sujudmu. Lalu Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Setelah itu, ya, kalau sudah sempurna sujud yang kedua, yarfa'u ra'sahu, hendaknya dia bangkit, ya, dengan mengangkat kepalanya, mukabbiran, dalam kondisi apa? Bertakbir, yaitu mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu kana yukabbiru fi kulli salatin minal maktubati wa ghairiha. Bahwasanya beliau dahulu takbir pada setiap salat, baik yang wajib ataupun yang tidak wajib. Fi Ramadhana wa ghairihi, baik di bulan Ramadhan atau di selain bulan Ramadhan. Fayukabbiru hina yakum, beliau takbir ketika berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka, beliau pun takbir ketika akan ruku. Thumma yakulu sami'allahu liman hamidah, ya, lalu beliau ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Thumma yakul, kemudian beliau setelah sempurna berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamd, qabla an yasjud, sebelum sujud. Thumma yakulu Allahu akbar hina yahwi sajidan, kemudian lagi-lagi beliau mengucapkan Allahu akbar ketika akan sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan beliau pun kembali takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, atau kita sebut dengan duduk di antara dua sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud, lalu beliau takbir lagi ketika akan sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, lalu beliau kembali takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ini yang ingin kita garis bawahi. Ini yang ingin kita garis bawahi, yaitu ketika bangkit dari sujud yang kedua kita mengucapkan takbir. Thumma yukabbiru hina yaqumu minas sujudi fil itsnataini. Kemudian beliau takbir ketika bangkit dari sujud yang kedua. Wa yaf'alu dzalika fi kulli raq'atin hatta yafrugha minas shalah. Dan beliau melakukan hal yang sama di setiap rakaat sampai pada akhirnya beliau selesai melaksanakan salat. Ya, thumma yaqulu hina yansarib, setelah itu selesai salat maka beliau berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, inni la aqrabakum syabahan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kanat hadhihi shalah hatta faraqad dunya, ya. Dan beginilah beliau melaksanakan salatnya, in kanat hadhihi la salatuhu hatta faraqad dunya. Beginilah tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggalkan dunia, ya, dunia yang fana. Itu ma'asirul muslimin, tempat-tempat di mana kita mengucapkan takbir, ya, walaupun secara spesifik yang kita sedang bahas hari ini adalah perkataan beliau thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kalau seorang yang salat sudah sujud yang kedua di dalam salatnya, sujud yang kedua, karena kan sujud dua kali, ya, sujud pertama lalu sujud kedua, antara sujud pertama dan kedua di apa namanya dibatasi oleh yang namanya duduk di antara dua sujud. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dikatakan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Aku melihat, kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasul itu mengucapkan Allahu Akbar setiap kali naik ataupun turun. Jadi ketika naik Allahu Akbar, ketika turun pun Allahu Akbar, wa qiyamin wa qu'ud. Begitupun ketika beliau berdiri ataupun ketika beliau duduk, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Lalu muncul pertanyaan barangkali ya, kalau begitu yang biasa dilakukan oleh Nabi, atau kita istilahkan, para ulama ahli fikih mengistilahkannya dengan takbiratul intiqal, yaitu takbir yang diucapkan sebagai bentuk perubahan posisi dari satu posisi ke posisi yang lain, itu disebut dengan takbiratul intiqal. Muncul pertanyaan, apa hukumnya? Wajib ataukah sunnah? Dikatakan oleh beliau di sini, walam tajib takbiratul intiqal, dan tidak wajib ya, takbiratul intiqal hukumnya tidak wajib. Takbir yang menandai perubahan gerak atau posisi dari misalnya dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud, sujud ke duduk, duduk ke sujud, dari duduk ke berdiri, itu semua hukumnya bukan wajib, kata beliau. Li'annaha lam tarid fi ta'limihi lilladhi lam yuhsin salatahu. Karena hal ini tidak disebutkan dalam riwayat hadis yang menceritakan bagaimana Nabi mengajarkan salat sahabat yang salatnya tidak baik. Ya wa'allamahu kaifa yusalli. Padahal di dalam hadis itu Nabi mengajarkan bagaimana kaifiat salat. Ya illa takbiratul ihram. Kecuali takbiratul ihram, fa innaha fardun kama taqaddama ma'ak fi faraidish shalah. Kecuali takbiratul ihram itu tentunya rukun, dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi terakhir kita membaca bahwa ketika seseorang yang salat hendak bangkit dari sujud yang kedua, hendaknya dia mengucapkan kata takbir. Ya. Sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita perkara duduk istirahah. Ya, perkara duduk apa istirahah? Duduk istirahat sejenak sebelum bangkit berdiri. Dikatakan oleh beliau, wa yusannu an yajlisa muftarishan. Ya, muftarishan jalsatan latifan lil istirahati aqiba kulli raq'atin la ya'qibuha tashahudun. Ini pembahasan tentang duduk istirahah, ya, yaitu duduk singkat, duduk sejenak ketika kita bangkit dari sujud yang kedua menuju posisi berdiri. Itu ada yang disebut dengan duduk istirahah. Beliau berkata, disunnahkan an yajlisa muftarishan. Disunnahkan seseorang yang telah selesai sujud yang kedua, hendaknya dia duduk iftirash. Duduk iftirash sudah kita bahas ya. Duduk iftirash itu artinya kita duduk di atas kaki kiri dengan melipat kaki kiri, bagian atasnya di bawah, lalu kita duduk di bagian bawah dari kaki kiri, dan kita menegakkan kaki kanan kita dengan posisi jari kanan itu menghadap kiblat. Itu namanya iftirash. Latifan, yang singkat. Ya, jadi setelah kita sujud yang kedua, hendak bangkit berdiri, disunnahkan kita untuk duduk iftirash latifan sebentar, listirahatin, untuk istirahat, akiba setelah kulli rokaatin, setiap setelah rokaat yang tidak diikuti oleh tasyahud. Ya, jadi duduk-duduk istirahah ini yang sifatnya sunnah, ini dilakukan aqiba kulli raka'atin la ya'qubuha tashahudun. Yaitu setiap kali kita selesai mengerjakan satu rakaat yang tidak diikuti oleh tashahud. Artinya kalau ada tashahud, ya tashahud awal, itu tidak ada duduk istirahah. Ya, bahkan bukan istirahah, duduk yang panjang untuk membaca tashahud. Tapi kalau bangkitnya kita dari sujud setelahnya tidak diikuti oleh tasyahud, ya maka disunnahkan untuk duduk istirahah. Ya, kalau ada tasyahud ya jelas tidak ada yang namanya duduk istirahah. Dikatakan oleh beliau, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik ibn Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwasanya Malik ibnul Huwairits pernah melihat Nabi melaksanakan salat. Fa'idha kana fi witrin min salati lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Dan beliau melihat bahwa apabila Nabi berada di dalam rakaat yang witir, ya berada di dalam rakaat yang witir, 1, 3, itu kan rakaat yang witir. Fa'idha kana fi witrin, apabila Nabi berada di dalam rakaat yang witir, min salatihi, dari salat yang beliau laksanakan, lam yanhad, beliau tidak langsung bangkit untuk berdiri, hatta yastawiya qa'idan, sebelum beliau duduk dengan sempurna. Nah, duduk ini kita sebut dengan duduk apa? Istirahah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam qaal. Abi Sa'id, ya, Abi Humaid As-Sa'idi berkata, "Tsumma sana rijlahu wa qa'ada." Kemudian beliau melipat kakinya dan duduk. Wa inda Abi Dawud diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yarfa'u ra'sahu wa yuthni rijlahu al-yusra fa yaq'ud 'alayha. Ya, beliau apa mengangkat kepalanya, melipat kaki kirinya lalu duduk di atasnya, hatta yarji'a kullu 'izamin fi mawdi'ihi tsumma nahada. Ya, lalu beliau duduk sampai sempurna di mana tulang-tulang kembali kepada posisinya. Lalu setelah sempurna beliau duduk, barulah bangkit. Ini kita sebut dengan istilah apa? Duduk istirahah. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ad-Darimi, thumma ya'udu fayasjud. Kemudian beliau kembali sujud, thumma yarfa'u ra'sahu fayakulu. Setelah sujud yang kedua, beliau bangkit sambil berkata, Allahu Akbar. Wa yuthni rijlahu al-yusra, beliau melipat kaki kirinya atau duduk iftirash yang tadi kita sampaikan, lalu beliau duduk di atas kaki sebelah kiri, hatta yarji'a kullu 'izamin ila mawdi'ihi mu'tadilan, sehingga tulang menempati posisinya secara tegak. Thumma yakumu, lalu beliau bangkit. Setelah duduk yang singkat itu beliau bangkit. Fayasna'u fi kulli raka'atil ukhra misla dhalik. Ya, dan beliau melaksanakan hal ini di dalam rakaat-rakaat yang lain yang tidak diikuti setelahnya tasyahud. Kalau ada tasyahud tidak ada duduk istirahah. Kemudian saudaraku sekalian, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, thumma yanhadu mu'tamidan ala yadaihi. Ya, setelah kita duduk istirahah, duduk yang singkat sebagai istirahat, ya, sebelum kita bangkit untuk masuk rakaat selanjutnya, thumma kemudian yanhad, dia bangkit. Ya, jadi orang yang sholat setelah duduk istirahah bangkit mu'tamidan ala yadaihi, dengan bersandar kepada kedua tangannya. Jadi sujud yang kedua di rokaat-rokaat yang ganjil 1, 3, ketika kita sujud yang kedua di rokaat-rokaat yang ganjil, baik di sholat yang 3 rokaat atau yang 4 rokaat, ya, atau yang 2 rokaat di rokaat yang pertamanya, ketika kita sudah duduk istirahah kemudian kita bangkit mu'tamidan ala yadaihi, dengan bertumpu kepada apa, kedua tangan, wa yamuddu takbira ila ayyakum. Kemudian kita memanjangkan takbir sampai kita berdiri. Itu kadang kita selama ini kurang tahu dalilnya apa. Sebagian masyarakat kita lihat kalau bangkit dari sujud yang kedua, mereka panjang sekali bacaan takbirnya. Ya Allahu Akbar. Jadi dari posisi duduk istirahah atau dari posisi sujud sampai berdiri itu bacaan takbirnya kita lihat sebagian masyarakat itu dipanjangkan. Ya, jadi ketika dia bangkit dari sujud lalu duduk sebentar, sambil dia berdiri dia berkata Allahu Akbar. Jadi panjang, dipanjangkan bacaannya. Ternyata di sini dikatakan wa yamuddu takbira ila ayyakum. Kemudian hendaknya ketika dia selesai duduk istirahah lalu dia hendak bangkit untuk masuk ke rokaat yang kedua misalnya, atau ke rokaat yang ketiga atau keempat misalnya, maka dia panjangkan bacaan takbirnya, madda yamuddu, dia panjangkan bacaan takbirnya sehingga dia tegak berdiri, ya, sehingga dia tegak berdiri. Artinya semenjak kita duduk istirahah, atau boleh juga semenjak kita bangkit dari sujud, sampai menjelang kita mendekati posisi sempurna berdiri, itu hendaknya kita memanjangkan bacaan takbir. Lalu apa yang menjadi dasar hal ini? Dikatakan di sini yang dimaksud dengan memanjangkan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ila an yasila ilal qiyam, yaitu sampai kita berada di posisi berdiri. Fa idza qata'ahu inda julusihi listirahatin fala yabtadi'u takbiran akhar indal qiyam. Tetapi ya, tetapi kalau kondisinya seseorang sudah takbir sebelum ketika dia akan duduk istirahah, jadi dia takbir ketika akan duduk istirahah, maka ketika dia bangkit dari duduk istirahah untuk berdiri tidak ada lagi takbir. Tidak ada lagi takbir. Tetapi seandainya dia memulai takbirnya dari posisi duduk istirahah sampai berdiri, maka dalam kondisi itu kita memanjangkan bacaan. Jadi kita bangkit dari sujud, duduk sejenak beberapa detik, setelah itu bangkit sambil berkata Allahu Akbar. Jadi kita panjangkan. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya di sini beliau membawakan riwayat Imam Bukhari dari Abi Kilabah, qala ja'ana Malik ibnul Huwairits radhiyallahu ta'ala an. Abi Kilabah berkata, telah datang kepada kami Malik ibnul Huwairits. Fa shalla bina fi masjidina hadza. Maka beliau pun salat, ya, menjadi imam untuk kami di masjid kami ini. Fa qal, maka beliau berkata, inni la usalli bikum wa ma uridu shalah. Aku ingin sholat di hadapan kalian, menunjukkan tata cara sholat. Sebenarnya saya tidak mau sholat, ya. Tetapi min ajlil ilm, untuk tujuan ilmu, saya ingin mencontohkan kepada kalian tata cara sholatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridu an urikum kaifa ra'aitun nabiy yusalli. Aku ingin mengajarkan kepada kalian pengalamanku melihat Nabi sholat. Qala Ayyub, berkata Ayyub, fakultu li Abi Kilabah. Aku tanyakan kepada Abi Kilabah, kaifa kanat salatuhu, bagaimana salat yang dilakukan oleh sahabat Rasul Malik ibnul Huwairits. Qal, mislu salati syekhina hadha. Mirip dengan salat syekh kita ini, ya. Yakni Amr ibni Salamah. Jadi salatnya Malik ibnul Huwairits mirip dengan salatnya siapa? Amr ibni Salamah. Faqala Ayyub, maka Ayyub berkata, ya, wa kana dhalika syekh yutimmu takbir. Dan syekh, yaitu syekh Amr ibni Salamah, yang salatnya mirip dengan Malik ibnul Huwairits, beliau yutimmu at-takbir, menyempurnakan takbir. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memahami kata yutimmu takbir, ay yamudduhu min awwalil intiqali ila akhirihi, yaitu memanjangkan bacaannya dari mulai kita bangkit sampai kita berada di posisi selanjutnya. Kalau dari sujud berarti ke posisi berdiri, ya. Lalu dikatakan di sini, wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdati tsaniyah jalasa, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, beliau duduk sejenak, wa'tamada 'alal ardi tsumma aqama, kemudian beliau bertumpu ke tanah atau ke bumi, lalu beliau bangkit. Yang ingin kita garis bawahi dua hal. Yang pertama adalah ayatimmu at-takbir ayyamudduhu, beliau memanjangkan bacaan takbir dari duduk istirahah sampai berdiri. Yang kedua adalah bertumpu kepada kedua tangan ketika bangkit. Kemudian ma'asirul muslimin, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa in tarakahal imamu jalasahal ma'mumu. Wa in tarakahal imamu jalasahal ma'mumu. Seandainya imam tidak melakukan duduk istirahah, maka hendaknya makmum duduk istirahah, tidak masalah ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib li sihhatil hadis berdasarkan hadis yang menunjukkan disunnahkannya hal tersebut. Kama taqaddam ya. Wa la yadurru hadza takhalluful yasir bil mutaba'ati lil imam. Dan penyelisihan yang singkat seperti ini itu tidak masalah. Jadi kalaupun imam tidak duduk istirahah, hendaknya makmum duduk istirahah sejenak. Wa la tusra' li raf'in min sujudit tilawah. Dan duduk istirahah tidak disunnahkan ketika bangkit dari sujud tilawah. Ya. Jadi hanya disunnahkan ketika bangkit dari sujud salat sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli raq'ata ar-raq'ata tsaniyata kal ula, ya. Kalau itu sudah kita lakukan, artinya kita sudah bangkit berdiri ya, setelah kita duduk istirahah, kita bangkit berdiri untuk memasuki rakaat yang kedua. Tsumma yusalli fi ar-raq'ata tsaniyata kal ula. Ini sudah mulai sederhana, sudah mulai gampang. Maka laksanakanlah rakaat kedua seperti rakaat yang pertama. Ya. Illa fi niyati wal ihrami wal istiftah. Walaupun rakaat kedua bedanya dengan rakaat pertama adalah apa? Dalam masalah niat. Kalau rakaat pertama niat melaksanakan salat. Kalau rakaat kedua niat untuk memasuki rakaat yang kedua. Dan bedanya di dalam ihram. Kalau di rakaat yang pertama wajib takbiratul ihram, rakaat kedua tidak. Ya. Dan bedanya yang ketiga adalah istiftah. Kalau rakaat pertama ada iftitah, rakaat kedua tidak ada apa? Iftitah. Lalu dikatakan di sini fa idza zadat salatuhu ala raka'ataini jalasa ba'dahuma muftarishan. Apabila salat yang dilakukan oleh seorang muslim itu lebih dari dua rakaat, misalnya maghrib 3 rakaat atau zuhur 4 rakaat, jalasa ba'dahuma muftarishan, maka di rakaat yang ketiga duduknya adalah duduk iftirash. Ya, rakaat yang ketiganya duduknya adalah duduk iftirash. Wa tasyahhada, kemudian tasyahhud ya. Dikatakan di sini berdasarkan riwayat dari Imam Abu Daud dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza anta qumta fi salatika fakabbirillah taala, apabila engkau melaksanakan salat maka ucapkanlah takbir. Tsumma qra' ma tayassara 'alaika minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Wa qala fihi fa idza jalasta fi wasati shalah fatma'inna waftarish fakhidhakal yusra, apabila engkau duduk di pertengahan salat maka tuma'ninahlah dan duduklah secara iftirash. Tsumma tasyahhada, kemudian tasyahud. Tsumma idza qumta famithla dzalik hatta tafarraga min salati, kalau kamu bangkit lagi ya seperti itu sampai selesai salat. Lalu dikatakan di sini wa shalla 'alan nabi wahdahu duna alihi, dan hendaknya ketika kita tasyahud kita membaca selawat kepada nabi, disunnahkan ya kalau tasyahud awal duna alihi tanpa harus bersolawat kepada keluarganya, tapi cukup bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza tasyahhada ahadukum fi salatihi falyakul Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kalian tasyahud maka jangan lupa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ini di pertengahan salat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Thumma yakumu mukabbiran, kemudian bangkit dalam kondisi mengucapkan takbir. Mu'tamidan ala yadaihi, dengan bertumpu kepada kedua tangannya. Fa'idha qama rafa'ahuma hadhuwa mankibaihi. Dan kalau kita bangkit dari tasyahud awal, ya, ketika kita sudah sampai berdiri, kita sambil mengangkat tangan seperti ini sejajar pundak. Ya, jadi ketika kita bangkit dari tasyahud awal, ya ketika akan berdiri, rafa'a, kita angkat tangan kita, hadhuwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Berarti mengangkat tangan itu total menjadi 4 ya. Sebelumnya baru kita bahas 3. Ini ada tambahan 1, berarti menjadi 4. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sunnah. Mengangkat tangan ketika akan ruku. Mengangkat tangan ketika iktidal, bangkit dari ruku. Dan ini yang keempat hari ini kita dapatkan, yaitu mengangkat tangan ketika kita bangkit dari tasyahud yang Al-awwal yang pertama. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa'id Ibnul Harith berkata, Sallallana Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala an. Abu Sa'id pernah salat bersama kami, fajahara bit takbirihi narafa'a ra'sahu minas sujud. Maka beliau menjaharkan takbir saat bangkit dari sujud. Wahina sajad, begitupun ketika sujud lagi. Wahina rafa', ketika bangkit dari sujud yang kedua. Wahina qoma minar raka'atain, sebagaimana beliau melakukannya ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Sambil berkata, hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inilah yang aku lihat dari Nabi. Begitupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Mutarrif berkata, Salaitu ana wa Imran salata khalfa Ali ibn Abi Talib. Saya dan Imran pernah salat di belakang Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fakana idha sajada kabbaro, beliau kalau sujud takbir. Wa idha rafa'a kabbar, apabila beliau bangkit dari sujud takbir lagi. Wa idha nahadha minar raka'ataini kabar, apabila bangkit dari rakaat yang kedua, berarti setelah tasyahud awal beliau kembali takbir. Falamma salima falamma sallama akhadha Imran biyadi faqal, ya Imran mengambil tanganku sambil berkata, laqad shalla bina hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu barusan Ali salat ya menjadi imam kita seperti salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imran berkata, laqad dzakarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salat yang dilakukan Ali ini mengingatkanku kepada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal, ya mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal, adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nafi' An-Nabna Umar, dari Nafi' ya Maula Ibni Umar, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kana idza dakhala fi shalah, apabila beliau memasuki salat, kabbara wa rafa'a yadayhi, apabila ingin takbiratul ihram beliau takbir dan mengangkat tangan. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, ketika akan ruku mengangkat tangan lagi. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila mengatakan sami'allahu liman hamidah yaitu i'tidal, mengangkat tangan lagi. Sudah tiga ya. Lalu dikatakan, wa idza qama fi raka'ataini rafa'a yadayhi, begitupun kalau bangkit dari dua rakaat dalam salat, berarti setelah tasyahud awal beliau kembali mengangkat tangannya. Wa rafa'a dzalika ibnu Umar ila nabi, dan Ibnu Umar menisbatkan perbuatan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu terakhir dikatakan, wa yusalli ma baqiya katsaniyah, rakaat ketiga keempat itu dikerjakan sama dengan rakaat yang kedua, illa fil jahri was surah, dan perbedaannya ada dua dalam masalah menjaharkan dan surah. Artinya kalau rakaat kedua apalagi salat jahriyah itu disunnahkan menjaharkan bacaan, tapi kalau rakaat ketiga atau keempat itu tidak menjaharkan bacaan. Itu perbedaan yang pertama. Adapun perbedaan yang kedua adalah tidak membaca surah. Di rakaat pertama kedua ada surah. Adapun rakaat ketiga dan keempat yang dibaca hanyalah Al-Fatihah saja. Jadi perbedaannya dua. Yang pertama masalah menjaharkan, dan yang kedua masalah surah. Kalau di rakaat pertama dan kedua apalagi salat jahriyah disunnahkan menjaharkan. Ya, di rakaat kedua dan ketiga tidak ada jahr. Dan perbedaan yang kedua, rakaat pertama dan kedua itu ada surah ba'dal Fatihah. Adapun rakaat 3 dan 4 tidak ada surah ba'dal Fatihah. Ini ma'asyiral muslimin pembahasan tentang rukun yang ke-11 dan rukun yang ke-12. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita memasuki rukun yang ke-13 dan rukun yang ke-14 yaitu tasyahud akhir wal julusu lahu, dan duduk ya untuk tasahud akhir. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keistiqomahan di dalam menuntut ilmu.